Sayang, opo kowe krungu cerite hatiku mengharap engkau kembali. Sayang, nganti memutih rambutku ra bakal luntur tresnaku. Kowe tak coba ngalahke jenengmu saka atiku, tak tenane ra ngapusi isih terus liramu. Dope pucane ngati nanging kowe ora reti, kowe sing tak wanti-wanti malah jebul saiki. Kowe mlincani janji jare sehidup semati, nanging ngopo bukti kowe medhot tresnaku demi lanangan liya. Yo wis ora popo, insya Allah aku iso lila. Sing cocok neng